Betapa aku berharap kau ucapkan sesuatu yang indah, seucap kata, kata terindah yang lahir dari hatimu yang terdalam, yang mewakili segenap perasaan. Aku mencintaimu.